Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai pada kesempatan hari yang kedua ini, yakni hari Ahad tanggal 11 Juli 2010. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari panitia kembali akan bacakan susunan acara untuk kesempatan pagi hari ini hingga petang nanti. Akan kami bacakan susunan acara insyaallah taala pada kesempatan Ahad 11 Juli 2010 dari pagi hingga petang nanti. Yang pertama, pada pukul 6 sampai dengan pukul 7.30 pagi ini insyaallah akan diisi tausiah bersama Al-Ustaz Adnan Hafizahullahu taala. Kemudian pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat diberikan kesempatan kepada peserta untuk bersih-bersih, untuk makan pagi dan aktivitas yang lainnya. Kemudian insyaallah taala pada pukul 9 sampai dengan pukul 10.30 itu pengajian umum. Sesi yang berikutnya insyaallah akan diisi oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Basmul, melanjutkan pelajaran yang kemarin, yakni bagaimanakah bersikap kepada sesama muslim. Kemudian pada pukul 10 sampai dengan 10.30 istirahat, dilanjutkan kembali pukul 10.30 sampai dengan pukul 11.30 melanjutkan pelajaran bersama Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Basmul hafizahullah taala. Dan pada pukul 11.30 sampai dengan pukul 15 untuk salat zuhur, kemudian istirahat dan makan siang bagi peserta dan aktivitas lainnya untuk peserta. Dilanjutkan pukul 15.30 sampai dengan pukul 17 pengajian umum sesi yang berikutnya insyaallah bersama Asy-Syaikh Khalid bin Dhahwi Adz-Dzafiri hafizahullah taala. Kemudian pukul 17 sampai dengan pukul 19.30 untuk persiapan salat maghrib dan aktivitas yang lainnya bagi peserta. Dilanjutkan kembali pukul 19.30 sampai dengan pukul 21 insyaallah akan diadakan tausiah oleh Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak dari Bogor hafizahullah taala. Demikian beberapa rangkaian acara untuk kesempatan hari ini. Dan kembali kami dari panitia senantiasa menghimbau kepada peserta untuk bisa senantiasa menjaga adab-adab dan tata tertib dalam bermajelis. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada segenap peserta yang senantiasa menjaga adab-adab dan menjaga tata tertib di dalam bermajelis. Kemudian beberapa hal tambahan yang perlu kami sampaikan. Kami menghimbau kepada peserta untuk tidak mengecas HP di tempat-tempat yang sebelumnya ada cop-copan, ada stop kontak, yang dimana stop kontak tersebut adalah menghubungkan untuk ke sound system kemudian ke speaker. Seperti beberapa tempat yang di sini di sebelah depan itu tidak diperkenankan untuk peserta mengecas HP di bagian depan sebelah, kemudian di sebelah kiri dan di bagian sound system, karena ini akan mengganggu kelancaran dari sound system. Kemudian kita juga senantiasa menghimbau kepada peserta untuk menonaktifkan alat komunikasi selama kajian berlangsung. Ini demi kelancaran di dalam kita bermajelis. Sambil menunggu kehadiran Al-Ustaz Adnan hafizahullah taala, kami bacakan kembali beberapa tata tertib secara umum untuk peserta daurah sekalian. Peserta khususnya pada bagian kamar mandi dan WC, karena keterbatasan kamar mandi dan WC maka peserta diharapkan antri pada kamar mandi dan WC yang telah disediakan. Di sebelah selatan di lapangan ada beberapa kamar mandi dan WC. Kemudian kita menghimbau bahwa untuk kamar mandi maka digunakan hanya untuk mandi, dan untuk WC digunakan untuk keperluan buang hajat. Tidak diperkenankan untuk membuang hajat di bagian kamar mandi, karena ini akan merusak kamar mandi. Kemudian setiap peserta wajib menjaga kebersihan kamar mandi dan WC. Kemudian peserta wajib menghemat penggunaan air. Kemudian kita juga menghimbau ketika keluar dari masjid ini mohon untuk tidak menginjak-injak rumput yang ada di sebelah selatan masjid. Sekali lagi kita menghimbau bahwa rumput di sebelah selatan masjid mohon untuk jangan diinjak-injak. Demikian beberapa perhatian dari kami atas kerjasamanya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah bersama Al-Ustaz Adnan hafizahullahu taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di tempat yang mubarak ini. Dengan harapan niat ikhlas lillahi subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, mengambil faedah dan memberi faedah. Wallahul musta'an. Maka di pertemuan yang ringkas ini tidak ada ucapan yang paling pantas untuk kita ucapkan kecuali untuk wasiah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wasiat mau'izah biasanya diucapkan dengan ringkas tapi padat, penuh dengan makna dan pengertian yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa taala banyak mewasiatkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan untuk umat-umat sebelum kalian dan untuk kalian juga, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabat dalam hadis Irbad bin Sariyah yang ma'ruf. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ka'annahu mau'izatun muwaddi' fa'awsina." Ya Rasulullah, ini adalah seakan-akan nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah kepada kami. Kata Rasulullah SAW, "Usikum bitaqwallah wassami wa ta'ah." Al-Hadith. Kata Rasulullah SAW, "Aku wasiatkan untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada pemerintah." Di antara wasiat-wasiat ikhwan fil din a'azzakumullah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasiat dari seorang hamba yang saleh yang ma'ruf dengan nama Luqmanul Hakim. Wasiat ini wasiat untuk tawadhu, wasiat untuk rendah hati. Dan ini adalah modal untuk kita pegang dan dengannya kita jalani kehidupan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashika waghdud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Wasiat ini yang diwasiatkan oleh Luqman pada putranya. Dan insyaallah kita adalah putra dan akan memiliki putra. Dan kita akan diwasiati dengan wasiat ini atau mewasiatkan wasiat ini. Sampai para ulama kita mengatakan man awsa bihadhil wasiyah fahakikun ayyakuna hakima. Barang siapa yang mewasiatkan wasiat ini, maka memang hak untuk dia dijadikan sebagai orang yang hakim. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad atina Luqman al-hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Para ulama kita menafsirkan bahwa al-hikmah di sini al-ilmu sahih wal-amalu salih. Ilmu yang sahih dan amal yang sahih. Amal yang salih. Yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah al-faham wal-ilm wa-ta'bir. Yang jelas semuanya mengarah kepada satu makna. Dimuliakannya Luqmanul Hakim dengan hikmah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan amal saleh. Yang mungkin tidak semua, dan memang kita katakan tidak semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberi ilmu dan amal saleh ini. Luqmanul Hakim, jumhur ulama mengatakan bahwa beliau bukan seorang nabi. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kana Luqman 'abdan habasyiyan najjar. Luqmanul Hakim, dia adalah seorang hamba sahaya Habasyi, hitam dari Habasyah, najjar, pekerjaannya tukang kayu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan dan kemuliaan berupa ilmu dan amal saleh. Yang tentunya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk mensyukuri nikmat ini. Dan tidak ada yang bisa mempertahankan nikmat yang kita nikmati dan menambahnya kecuali dengan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. La in syakartum, kalau kalian mensyukuri nikmat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, aku akan menambah nikmat itu untuk kalian. Wa la in kafartum, dan jika sekiranya kalian mengkufuri nikmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah sungguhnya adabku amat sangat pedih. Maka perlu kiranya untuk siapa saja yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia pada nikmat itu, faliyulazimhu, dengan cara mensyukurinya. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, man burika lahu fi syai'in falyulazimhu. Barang siapa yang telah diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia pada sesuatu dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu berupa ilmu, apakah berupa amal saleh, atau yang nyalinya dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, faliyulazimhu, maka hendaknya dia menepati dan terus-menerus berusaha dia berada di atas nikmat itu, di atas keberkahan itu. Tentunya dengan cara mensyukuri dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangannya. Anishkurillah. Untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala khususnya. Luqman Al-Hakim dan siapa saja yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkannya dengan lisan dan memanfaatkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya akan sempurna amal-amal saleh. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukur nikmat. Dan alhamdulillah kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri dan sujud syukur atas nikmat yang besar. Seandainya kita diperintahkan untuk sujud syukur atas semua nikmat, maka tidak akan bisa dan tidak mungkin kita akan mengangkat kepala kita dari sujud karena terus-menerusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ada bersama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid." Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Pahala syukur dia akan dapati di hari akhirat. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi terpuji. Sekufur apapun dia dan selancang apapun dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku maksiat, sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dhalika min mulki syaitan." Wahai hamba-Ku semuanya, jin dan manusia dari awal sampai akhirnya, seandainya mereka semuanya berada dalam satu hati yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang paling kufurnya sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi contoh untuk kita dan mengabadikan dalam Al-Quran seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang luar biasa. Nabiullah Sulaiman setelah dia diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang beliau sendiri minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab." Wahai Rabbku, berikanlah kepada aku kekuasaan yang tidak pantas lagi untuk kau berikan kekuasaan yang seperti itu kepada orang yang setelah aku. Demikian kata Nabiullah Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala di lain ayat berkenaan dengan Sulaiman, "Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Faman syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun karim." Ketika singgasan itu sudah berada di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini semua adalah kekuasaan dan keutamaan dari Rabbku. "Liyabluwani untuk mencoba dan menguji aku, asyku am akfur, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kemanfaatannya untuk dia sendiri. Wa man kafar, dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kekufurannya dan dosa yang dia lakukan itu sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Pemurah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu." Dan ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, putranya, "Wa huwa ya'idhuhu," dalam keadaan dia menasihatinya, mewasiatkan kepadanya. Wa huwa ya'idhuhu mau'idhah, "Ya bunayya," wahai anakku. Seorang ayah memanggil anaknya dengan kedudukan sebagai anak. Seorang ayah sangat mencintai anaknya, mengasihaninya, menyayanginya, melindunginya. Maka tidak ada yang paling pantas untuk diberikan untuknya kecuali yang terbaik. Yang terbaik yang dimiliki oleh sang ayah itulah yang mestinya yang diturunkan dan diwariskan untuk sang anak. Orang-orang kebanyakan banyak memperhatikan untuk anaknya hanya masalah kesehatannya. Sakit sedikit langsung dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter. Memperhatikan pakaiannya. Lusuh sedikit pakaian harus dicuci atau diganti dengan yang baru. Atau apa saja yang diinginkan oleh anaknya dari permainan-permainan, sesegera mungkin dia memberikannya. Dan dia mengira bahwa dia telah memuliakan anaknya dan telah mencintai dengan perbuatan yang seperti itu. Sementara ada yang lebih penting dan yang lebih penting untuk dia berikan dan serahkan kepada anaknya. Untuk menjadi bekal mengarungi kehidupan ini sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunai, panggilan untuk sang anak. Demikian kita mestinya memanggil anak, menghormati dan menyayangi anak. Demikian juga sang anak mestinya menyayangi dan menghormati orang tuanya. Kita memanggil ayah kita dengan kedudukannya sebagai seorang ayah. Wahai ayahku, ya abati. Dan suri teladan kita dalam masalah ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika dia mengajak bapaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ya abati, inni qad ja'ani min al-'ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Al-ayah. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa mengajak ayahnya dengan panggilan ayah. Wahai ayah. Penghormatan dan pemuliaan terhadap ayah, terhadap orang tua, memanggil dengan kedudukannya. Ini perlu dan penting sebagai kata pembuka untuk apa yang akan kita ucapkan berikutnya. Dari keinginan-keinginan kita mengajak mereka kepada kebaikan. Kalau adab sopan santun kita ini sudah tidak ada, maka belum lagi kita bicara, kita sudah dibentak. Dibentak oleh orang tua. Tidak sopan dalam mengarahkan pembicaraan. Wala haula quwata illa billah. Maka ketika kita mengajak sang anak dan mendidik anak, kita memanggilnya dengan wahai anakku. Agar supaya dia merasa bahwa dia disayangi, dia dilindungi, dia diharapkan kebaikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan nasihat ini, nasihat yang pertama atau wasiat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun 'adzim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar. Ini modal pertama yang harus ditanamkan kuat-kuat ke dalam sanubari anak-anak cucu kita, untuk dia bawa mengarungi kehidupan ini dan dia wafat di atas kebaikan ini, tauhidullah. Dan ini modal pertama dan modal terakhir yang kita akan bawa masuk alam akhirat. Wallahul musta'an. Dan kita ketahui bahwa semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum, setiap umat seorang rasul, "An ya'budullaha wajtanibut taghut," untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan telah kami mengutus seorang rasul sebelum kau wahai Muhammad, kecuali kami telah mewahyukan kepadanya agar supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Karena perkara yang namanya tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang fundament, sama sekali tidak boleh disepelekan. Karena inilah yang akan menentukan kekal tidaknya seseorang dalam api neraka. Dan inilah yang menentukan akan diampuninya seseorang atau tidak diampuninya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mempersekutukannya dan mati membawa dosa syirik. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha," dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain daripada itu dari dosa-dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullahu taala, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Fashaqqa dzalika 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, "Ya Rasulullah, wa ayyuna man lam yalbis nafsahu bidzulmin?" Berat ayat ini untuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sampai mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, siapa gerangan di antara kita yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa dzalik. Alam tasma ila qaulil 'abdi shalih?" Tidak seperti itu yang kalian pahami sesungguhnya. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dari seorang hamba yang saleh, Luqman al-Hakim, "La tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim." Janganlah kau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Tidak ada lagi kezaliman di atasnya. Dan kekufuran yang paling kufur juga adalah syirku billahi Subhanahu wa taala. Maka dari sejak dini, dari sejak awal kita menasihatkan dan mewasiatkan untuk anak-anak kita agar supaya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nasihat yang kedua, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang ibunya telah mengandungnya lemah dan bertambah lemah ketika dia mengandung anaknya ini. Wa fisaluhu fi amain, dan dia memeliharanya dan menyusukannya selama 2 tahun. Setelah dia penat, capek, payah, letih sang ibu ini mengandung anaknya 9 bulan kurang lebih. Setelah dia melahirkan anaknya dengan kesakitan yang luar biasa, bukan setelah itu selesai sudah urusan. Masih panjang proses untuk dia memelihara anaknya, menyayanginya, melindunginya, mengasuhnya. 2 tahun. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan agar supaya tetap kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Selesai 2 tahun, bukan cuma itu. Terus menerus anak ini dibimbing, dibina, dipelihara, diasuh oleh kedua orang tuanya sampai dia bisa dewasa mandiri. Wala haula wa illa billah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya di ayat ini. Haknya Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan dan haknya orang tua untuk kita berbuat baik. Sebagaimana dalam surah Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīm wa akhfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan dikira berbuat baik kepada kedua orang tua itu gampang dan mudah dengan hanya kita menjenguk dan menengok. Lebih dari itu, ikhwani fiddin a'azzakumullah, perlu kiranya kita meyakini bahwa kebaikan orang tua terhadap kita itu luar biasa besarnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan haknya sendiri. Wallahu musta'an. Dua orang tua kita ini yang mengasuh kita, perlu kita untuk berbuat baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyu walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, qala fafihima fajahid. Seorang sahabat pengen untuk ikut berperang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia disuruh kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahul musta'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi kalau kedua orang tua engkau memaksa engkau untuk mengikuti millahnya, mengikuti pemahamannya, pemahaman yang salah dan keliru, menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fala tuti'huma, maka janganlah kalian mentaati keduanya. Walaupun haknya luar biasa tingginya, tetap kita tidak boleh melanggar hak Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi kehendak orang tua. La ta'ata li ma'siyatin fi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan untuk setiap makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Tidak taatnya kita terhadap orang tua dalam masalah keyakinan ini bukan berarti kita telah bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala fala tuti'ahuma. Jangan kalian mentaatinya. Wattabi' sabila man ana, kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaknya kalian musahabah dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan, dalam masalah millah, lakum dinukum waliyadi. Tetapi tetap kita harus bermuamalah dengan kedua orang tua dengan muamalah yang baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika kedua orang tua kita butuh makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, maka kita penuhi dan kita tetap hormat memuliakannya dan mengagungkannya. Walaupun kedua orang tua kita kafir waliyad billah. Kisah sahabat Sa'd bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau masuk Islam, ibunya mengatakan kepada Sa'd bin Malik, padahal Sa'd bin Malik ini barran biwalidatihi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya untuk ibunya. Ketika beliau masuk Islam, ibunya mengatakan, ya Sa'd, ma hadzal ladzi araka qad ahdatsa la tad'anna dinaka hadza aw la akulu wa la ashrab hatta amuta fatu'ira bi fa yuqal ya qatila ummi. Wahai Sa'd, apa ini yang aku lihat bahwa engkau telah melakukan sesuatu? Engkau telah merubah agamamu. Engkau mestinya meninggalkan agamamu itu atau aku meninggalkan makan dan minum sampai aku mati. Sehingga orang-orang akan mengejek engkau bahwa dia telah membunuh ibunya. Kata Sa'd bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la taf'ali ya ummah, fa inni la ada' dini hadha li syai'. Jangan kau lakukan itu wahai ibuku, karena aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini untuk sesuatu apapun. Aku tidak akan pernah mau meninggalkan. Maka sang ibu pun tidak makan dan tidak minum sehari dua hari. Sampai ketika Sa'd bin Malik melihat ibunya sudah kepayahan, dia mengatakan kepada ibunya, ya ummah ta'lamina wallah, wahai ibuku, engkau mengetahui demi Allah, lau kanat laki mi'atu nafs, fakharjat nafsan nafsan ma taraktu dini hadha li syai. Wahai ibuku, engkau ketahui demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu keluar satu demi satu, maka tidak akan aku lepaskan agamaku ini hanya karena satu apapun. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la takuli. Maka terserah ibu. Ibu mau makan atau tidak mau makan, aku tetap akan berada di atas agamaku. Fa akalat. Akhirnya ibunya pun makan. Karena melihat keteguhan hati anaknya dan ikhlas dalam mempertahankan agamanya ini. Ini kisah yang agung yang perlu kiranya ditiru oleh siapa saja yang bermuamalah dengan orang tuanya yang pada saat itu orang tuanya kafir. Wallahul musta'an. Kemudian wasiat yang ketiga. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin. Wahai anakku, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sahra aw fi samawati aw fil ardi ati biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguhnya apa saja dari kebaikan atau keburukan dan sekecil apapun dia, fatakum fi sahratin aw fi samawati aw fil ardi, dan kebaikan itu atau keburukan itu, kejelekan itu ada berada di dalam batu atau di langit atau di pojok-pojok bumi ini, ya tibihallah, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan. Innallaha latifun khabir, Allah Subhanahu wa taala maha latif, maha lembut, maha mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlam nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami pancangkan dan tegakkan mawazin, mizan, timbangan nanti di hari kiamat. Maka pada saat itu tidak ada seorang pun yang terzalimi. Dan tidak akan ada yang dizalimi. Karena yang mengadili pada saat itu adalah ahkamul hakimin, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadili. Allah subhanahu wa ta'ala yang menegakkannya. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Walaupun hanya sebesar biji zarrah. Atayna biha wa kafa bina hasibin. Kami akan mendatangkannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukup kami yang memperhitungkannya. Maka jangan ada orang yang akan merasa ragu dan khawatir dia terzalimi. Atau haknya tidak terkembalikan nanti di hari akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha." Niscaya kalian akan mengembalikan hak-haknya nanti di hari kiamat kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya, kalian akan menyerahkan kepadanya. Ini pelajaran muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha berupaya untuk berada pada orang-orang yang taat. Dan berusaha dan berupaya untuk menghindarkan diri dari orang-orang yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya. Nasihat dan wasiat Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimish shalah, wahai anakku tegakkan salat. Tegakkan salat. Karena salat ini memang berat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat. Dan memang perlu pembiasaan, perlu latihan. Sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalah idza balaga sab'. Perintahkan anak kalian untuk melakukan salat kalau mereka telah berumur 7 tahun. Wadribu 'alaiha idza balaga 'ashra. Dan pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun kalau mereka tetap tidak mau melakukannya. Fafarriqu bainahum bil mabaaj'. Dan pisahkan mereka di tempat tidur antara anak perempuan dan anak laki-laki. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang tua lalai dari mengurusi anaknya tentang masalah salat. Masalah pelajaran senantiasa dia kontrol. Nak, PR sudah dikerjakan belum? Nak, ini sudah dilakukan belum? Dan seterusnya. Tapi masalah salat, anak keluar masuk rumah tidak pernah ditanya, "Nak, sudah salat belum?" Anak ketiduran, padahal sudah ketahuan bahwa anak itu sudah cukup dengan tidur yang seperti itu. Tidak juga dibangunkan untuk melakukan sholat. Ini tanggung jawab orang tua di hari kiamat. Wala haula quwata illa billah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, dan perintahkan ahl, keluargamu, anak istrimu untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar untuk menegakkannya. Ini tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Jangan dibiarkan berlalu waktu tanpa menanyakan kepada anak, sudah salat belum? Ya bunayya aqimish shalah, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah untuk melakukan kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan hendaknya engkau melarang orang-orang dari kemungkaran. Setelah dia memperbaiki dirinya, dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Inilah yang dimaksud dengan salihun muslih. Dianya sendiri saleh, dan dia sendiri berusaha untuk menjadikan orang saleh. Sebagaimana kebalikannya, orang kafir, orang jelek, dianya sendiri menjauh dan mengajak orang untuk menjauh dari kebenaran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hum yanhauna an wa yana'una an. Mereka melarang orang mendekati kebenaran dan kebaikan, dan mereka juga menjauhkan diri dari kebaikan. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya bunayya aqim shalah wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Dan bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Karena amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ini menyangkut hubungan kita dengan orang lain, dan tidak semua orang senang dengan ajakan ini, dan tidak semua orang ridha dengan ajakan ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran yang ekstra dalam dakwah ini. Dan dakwah ini bukan 1-2-3 hari, 2-3 tahun. Dakwah ini terus dan terus kita ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Allahul musta'an. Dan yang namanya amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar kutubu ruhul Islam, porosnya Islam. Kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, maka Islam ini akan pudar. Tidak ada lagi orang yang mengajak kepada kebaikan, dan tidak ada lagi orang yang mau melarang dari kemungkaran. Setiap orang akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Hatta orang-orang yang pengen baik juga tidak mendapatkan kebaikan karena tidak ada yang mengajak. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah engkau atas apa yang menimpa engkau. Inna dalika min azmil umur. Karena bersabar dengan penderitaan dan cobaan ini termasuk dari perkara yang agung. Perkara yang agung. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang wasiat Luqman, wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair haddaka linnas, dan jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang mukhtal fi qalbihi fi nafsihi fakhur ala ghairihi. Sombong, takjub terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia berbangga di atas orang lain. Ini muamalah dengan orang lain. Akhlakul karimah. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Kata Ibn Abbas tentang masalah ayat ini, wala tusair haddaka linnasi takabburan. Takabbur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang perkara ma'ruf, jangan engkau menghinakan dan meremehkan, memandang enteng perkara yang baik. Walau antalqaka wajhu wa wajhuka mumbasitun ilaihi, walaupun hanya dengan bermuka cerah terhadap saudaramu, itu sudah merupakan kebaikan. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya akhlak itu ada dalam kalbu. Ada di dalam kalbu kita itu akhlak, baik atau buruknya. Adapun yang tercermin atau terpancar keluar itu adalah buahnya, hasilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Waqsid fi mashika waghdud min sautik. Hendaknya kau wahai anakku berlaku baik dalam berjalan, biasa-biasa saja, pertengahan dalam berjalan. Tidak juga terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Waghdud min sautik. Dan hendaknya engkau merendahkan suaramu. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguh sejelek-jelek suara adalah suara himar. Suara himar, suaranya melengking dan jelek. Perkara ini tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat suara tanpa ada manfaatnya. Meninggikan suara tanpa ada manfaatnya. Ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang jual beli dari masalah hibah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyedekahkan atau menghadiahkan seekor kuda untuk dipakai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang itu menyia-nyiakannya, tidak mengurusnya dengan baik. Ya Rasulullah, bolehkah aku membelinya ulang? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La. Wa in ataka bi dirham, walaupun harganya cuma 1 dirham, tetap tidak boleh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalus sau." Tidak ada untuk kita permisalan yang jelek. Bukan untuk kita permisalan yang jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-a'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi kal-kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang kembali menarik hibahnya dengan cara apapun, itu sama seperti anjing yang muntah kemudian memakan ulang muntahnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyamakan suara yang tinggi dengan himar, menunjukkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah a'azakumullah. Rentetan nasihat yang dinasihatkan dan wasiat yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim terhadap putranya. Ini rentetan yang luar biasa pentingnya, mulai dari masalah yang terpenting yakni masalah tauhid. Kemudian birrul walidain, kemudian muamalah sesama manusia. Dan disinilah letak tawadhu'nya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak tawadhu'. Tawadhu' kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadhu' ini, sifat yang muncul dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawadhu' itu muncul dari ilmu pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa sifatihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi. Pengetahuan kita dan pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kita yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan pengenalan terhadap diri kita sendiri bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan. Maka akan muncul dari dua pengetahuan ini, pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan terhadap diri kita sendiri, akan memunculkan sifat tawadhu. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullahu taala mengatakan, ajibtu liman yatakabbar wa huwa yaghsil khar'a fi kulli yawmin marratain. Aku takjub dan terheran-heran dengan orang yang berlaku sombong, padahal setiap harinya minimal 2 kali dia cebok. Dia menggosok najisnya dengan tangannya sendiri 2 kali, kemudian dia itu mau berlaku sombong. La hawla wala quwata illa billah. Tawadu. Oleh karena itu para ulama kita mengartikan dan mendefinisikan tawadu dengan al-istislamu lil haq wa adamul i'tirad fil hukm. Al-istislam menyerahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan tawadhu. Inilah yang dimaksud dengan tawadhu. Tawadhu ini, tawadhu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tawadhu kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membantah dan tidak menyanggah apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan menghadapkannya dengan akal, menghadapkannya dengan kias, menghadapkannya dengan dauk, menghadapkannya dengan siasa. Mendahulukan siasa, mendahulukan politiknya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan perasaan dia dari firman Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan akal dia dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Tawadu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap dalil-dalil yang dibawa, wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekurangan. Maka mestinya apa yang dia dapati dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak bisa memahaminya. Ketahuilah bahwa dia sesungguhnya berhadapan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan makna. Dia seakan-akan sama seperti orang yang berada di hadapan lemari yang penuh dengan perbendaharaan yang dia belum diberi kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum bisa memahaminya. Wallahul musta'an. Kemudian bentuk tawadhu kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memiliki sedikit pun perasaan untuk keluar dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keinginan, ucapan dan perbuatan. Kemudian juga mestinya tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kita sebagai hambanya dan memilih kita sebagai hambanya. Dan juga kita harus ridha bahwa kaum muslimin adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka tidak sempurna kerendahan hati seseorang kalau dia tidak menerima nasihat dari orang yang lebih rendah dari dia. Tidak mau menerima kebenaran dari orang yang lebih rendah daripada dia. Wallahul musta'an. Kemudian tawadhu. Tawadhu lil haq. Rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan apa saja dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala bukan karena memang dia senang, bukan karena hobi, bukan karena kebiasaan, bukan karena cocok dengan apa yang dia inginkan. Tapi semata-mata dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan afdalut tawadhu, tawadhu yang paling afdal ada dua. Tunduk dan patuh seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa ini sesungguhnya liar setelah dibengkokkan oleh syaitan dan diusahakan oleh syaitan untuk menghindar dan menjauh dari kebenaran. Sehingga ketika kita menari jiwa ini untuk tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berat. Illa bitaufiqi minallahi Subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa jiwa ini juga senantiasa mengajak dan berusaha untuk mendapatkan dan meraih apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tawadhu lillahi Subhanahu wa taala, melakukan perintah dan meninggalkan larangan, maka sudah tawadhu alil ubudiyah. Dia sudah melakukan sifat tawadhu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawadhu seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. dan dia melihat dirinya bahwa dirinya adalah makhluk penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, dan amalan yang dilakukan juga tidak sempurna. Ketika dia melihat ini, dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat azamah dan memiliki sifat kibria. Ketika dia mulai sedikit merasa dia lebih dari saudara-saudaranya, dia langsung mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menekan ke bawah sifatul kibr. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dan menuntun kita untuk berlaku tawadhu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yabkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada aku untuk kalian melakukan sifat tawadhu agar supaya tidak ada seorang pun bersombong, berlaku sombong di atas yang lainnya, dan agar supaya tidak ada seorang pun melampaui batas atas yang lainnya. Wala halaqata illa billah. Sifatul tawadhu, tawadhu idharul dha'a wa dhul lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Idhar menampakkan sifat rendah hati untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk rasulnya dan untuk orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang beriman itu sesungguhnya aziz, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya dia berlaku tawadhu sesama mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aizzatun al mu'minin, aizzatun al adillatun al mu'minin, aizzatun al kafirin." Tawadhu dia terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku aziz di hadapan orang-orang yang kafir. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka ini adalah rentetan sifat tawadhu yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Dan barang siapa yang melakukan sifat ini dan meraih sifat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, wallah harta tidak akan terkurangi dengan sedekah. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa saja yang kalian sedekahkan, kalian infakkan, kalian berikan kepada orang lain, ibadatan lillahi Subhanahu wa taala, ikhlasan lillah, fa huwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Jaminan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yukhlifu. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya di dunia sebelum akhirat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seorang hamba diberi sifat pemaaf kecuali Allah Subhanahu wa taala menambah untuk dia kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala akan menambah untuk dia kemuliaannya. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tawadhu dengan pengertian yang telah kita katakan tadi, tawadhu, wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah, barang siapa yang tawadhu rendah hati untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Tawadhu. La haula wa la quwwata illa billah. dua sifat yang saling bertolak belakang, al-kibr wa tawadhu. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan dua sifat yang bertentangan dan berbeda, yaitu al-kibr dengan az-zul, dan di tengah-tengahnya adalah tawadhu. Karena sifat zul juga tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rendah, hina, tidak disukai dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kita untuk memiliki sifat itu adalah sifat tawadhu. Karena az-zul, rendah dan hina, adalah merendahkan diri di hadapan orang lain hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari masalah-masalah duniawiyah, atau untuk meraih apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dia berani dan rela untuk merendahkan diri di hadapan orang lain hanya sekedar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi karena yang namanya tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan kebaikan dan akhlak yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat ini. Ikhwani fi din azakumullah. Sekali lagi, nasihat ini, rentetan nasihat Luqmanul Hakim dari masalah tauhid, dari masalah birrul walidain, dari masalah muraqabah, dari masalah menegakkan salat, dari masalah amar ma'ruf wa nahi al-munkar, kemudian masalah ada takabur wa tawadu. Baik. Tidak boleh takabur, bahkan hendaknya tawadu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rentetan tawadu lillahi Subhanahu wa taala wali rasulihi walil mu'minin. Ikhwani fi din azakumullah. Sekali lagi, kita katakan bahwa barang siapa yang menasihati dengan nasihat ini kepada siapa saja, maka hak untuk dia untuk bisa dikatakan hakim. Dan barang siapa yang mengamalkan wasiat ini, maka hak untuk dia dikatakan sebagai orang mutawadhi, orang yang telah memiliki sifat tawadhu. Contoh masalah tawadhu telah dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasulnya sebagai uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh dan suri teladan untuk kalian bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kehidupan bahagia di hari akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesederhanaannya, Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan dan ditanya tentang apa kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi fa idza hadarat salah qama ila salah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bentuk tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Kata Aisyah, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam rumahnya dan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang rumah. Wa idza hadaratish shalah qama ila shalah. Kalau datang waktu salat, keluar beliau untuk melakukan sholat. Ini contoh kepala rumah tangga yang luar biasa. Apa yang bisa kita bantukan dan apa yang bisa kita lakukan di rumah sesungguhnya, kita lakukan. Jangan kita serahkan semuanya untuk istri. Kemudian berdalih ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. La haula wala quwata illa billah. Semua dibebankan kepada istrinya. Melihara anak, masak, nyuci, nyapu, beres-beres ini, dan yang lain dari segala urusan-urusan yang luar biasa banyaknya di dalam rumah tangga. Kemudian dia dengan santainya duduk-duduk. Tidak mau juga nyapu, tidak mau juga bantu nyuci piring, tidak juga mau ini, tidak juga mau ini. La quwwata illa billah. Siapa gerangan yang dia contoh? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhituna alaihi. Yakhsifuna alaihi wa yakhitu thawbahu. Beliau sendiri yang menjahit sendal beliau dan beliau sendiri yang menambal pakaian beliau. Wa kana ya'malu fi baitihi kama kana ahdukum ya'malu fi baitihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di rumahnya apa yang biasa kalian lakukan di rumahnya? Apa yang bisa kita bantukan untuk istri dan orang rumah kita bantukan? Inilah bentuk tawadhu lillahi subhanahu wa ta'ala wa li rasulih. Bentuk tawadhu'nya kita. Jangan kita semua serahkan segala-galanya seluruhnya kepada istri. Kemudian kita mengatakan, kepala rumah tangga dan yani, leha-leha. Apa yang bisa kita bantukan, kita bantukan. Wala hawla wa quwwata illa billah. Bentuk yang lain dari tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala? Bahwa suatu ketika Mulaikah jaddahnya Anas radhiyallahu taala anhu membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW dipanggil untuk memakannya. Rasulullah SAW hadir dan memakan makanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qumu fa usalli lakum." Bangkitlah kalian semuanya, kemudian aku akan melakukan salat untuk kalian, yakni mengimami kalian. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, "Faqumtu ila hasirin lana qad suwaddat min tuli ma lubis." Faradahtuhu bima faqama alaihi. Faqumtu ana wal yatim wara'ahu wal wajhu wal ajuz wara'ana. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk melakukan salat, setelah memakan dan mencicipi jamuan yang disuguhkan untuk beliau, beliau memakannya. Dan ketika beliau mengajak sholat, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengambil tikar yang sudah menghitam karena lama dipakai, dipercik dengan air sedikit agar supaya agak lembek. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di atasnya melakukan sholat. Tawadhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kemudian aku mendirikan shaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak yatim bersamaku, kemudian al-ajuz perempuan yang sudah tua berada di belakang kami. Tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam salah satu khutbah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata beliau radhiyallahu taala, "Sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadaran wa safara." Kami telah menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan dan ketika kita tinggal bersama. Fakana ya'udu mardana. Maka beliau alaihissalatu wassalam menghadiri dan menjenguk orang sakit kami. Wa yushayyi'u janaizana, dan mengantar jenazah kami. Wa yuqatilu ma'ana, dan berperang bersama kami. Wa yuwasina bil qalil wal katsir, dan berbagi untuk kami dalam masalah yang sedikit dan yang banyak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Bentuk tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan secawan atau semangkok susu, beliau masuk ke rumahnya yang sebelumnya telah bertemu dengan Abu Hurairah. Dalam keadaan Abu Hurairah kelaparan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil tersenyum kepada Abu Hurairah, "Ilhaqi Abahir." Ikut. Akhirnya Abu Hurairah ikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW mendapati satu mangkok susu yang dihadiahkan untuk beliau. Kata Rasulullah SAW, panggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah banyak. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, bagaimana mungkin bisa cukup satu mangkok ini? Mestinya cukup saya dengan Rasulullah SAW. Tapi perlu dan mesti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah pun memanggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah dipanggil dan semuanya mengambil tempat duduk di ruangan yang telah disediakan. Kata Rasulullah SAW, i'tihim, berikan kepada mereka ya Abu Hurairah. Abu Hurairah memberikan satu persatu. Setelah minum satu lagi. Sudah berapa banyak bibir yang menyentuh mangkok dan cawan itu. Sampai selesai semuanya minum, kata Rasulullah SAW, ijlis, tashraf. Tinggal aku dan engkau, wahai Abu Hurairah, duduk dan minumlah. Setiap Abu Hurairah merasa sudah selesai, kata Rasulullah SAW, isyrab, minum. Minum. Sampai suatu ketika Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, la ajidulahu maslaka. Sudah tidak ada lagi tempatnya. Akhirnya Rasulullah SAW meminta mangkok atau cawan itu. Fa'akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa samma wa syariba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca bismillah ketika hendak meminumnya, kemudian beliau meminum sisanya setelah disentuh oleh sekian banyak bibir, cawan dan mangkuk itu. Siapa gerangan di antara kita yang mau melakukan perbuatan ini? Mungkin satu saja dari teman kita yang sudah meminumnya. Dan ada sisanya. Dia buang itu air, kemudian dia ambil air yang lain. Aina tawadu. Di mana tawadu ini? La haula wala quwwata illa billah. Padahal air yang ada di situ bersih. Dan yang terakhir, ikhwani fiddin azzakumullah. Ketika orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dari yang lainnya, terkadang dia dipuji, ingat. Terkadang dia dipuji, apakah orang itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi keturunan orang-orang hebat yang bisa dia bersombong diri dengan keturunan itu? Atau dia memiliki muka yang rupawan sehingga dia bisa berbangga diri dengan ketampanannya dan kecantikannya. Orang mungkin mendapatkan kekayaan yang bisa dia dengan kekayaannya itu berbangga diri dan bersombong. Orang mungkin dengan kekuatannya bisa berbangga diri dan sombong dengan kekuatannya. Dan orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbangga diri dan bersombong diri dengan kekuasaannya. Maka ingat, demikian juga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia bisa sombong dan angkuh dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan pujian. Dan hati-hati orang yang senantiasa memuji. Tidakkah kita memiliki uswah hasanah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau alaihi salatu wasallam dengan kesempurnaannya dan kelebihannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ketika dikatakan beliau, ya akramal khalq, dengan tawadunya beliau mengatakan, dhaka Ibrahim. Dhaka Ibrahim. Dan bahkan beliau mewanti-wanti, kata Rasulullah SAW, la tutruni kama atartin Nasara ibn Maryam. Jangan kalian gulu dalam memuji sebagaimana orang-orang Nasara mengagung-agungkan Ibnu Maryam sehingga mengangkatnya dan mensederajatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya saya hanya hamba dan rasulnya. Maka katakan hamba dan rasulnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, Jangan senantiasa mengunggul-unggulkan seseorang dan mengkultuskan seseorang, memujinya setinggi langit dengan keilmuan yang ada pada dia. La haula wa la quwwata illa billah. Karena ini bisa menjadi mahana bagi orang-orang yang memuji dan madallah bagi orang-orang yang dipuji. Bisa kedua-duanya terjerumus dalam perbuatan dosa. Hina dalam memuji dan ini tergelincir dalam pujian. Ikhwani fillah azakumullah, sekali lagi kita ingatkan hadis Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah auha ilayya an tawadau." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada aku untuk kalian melakukan tawadu, sifatut tawadu. Hatta la yafahra ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad, sampai jangan ada seorang pun berbangga diri dengan yang di atas yang lainnya, dan jangan ada orang berlaku taib melebihi yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifatut tawadhu dan akhlakul karimah yang lainnya yang kita jadikan modal untuk kita masuk ke alam akhirat. Yani akhlakul karimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan kita, panutan kita, contoh dan suri teladan kita. Kita mengarah ke apa yang telah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi beliau, mencontohi para sahabat. Bagaimana sikap mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap beliau terhadap para sahabatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.